Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. يا عباد الله, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, memudahkan kita bertemu kembali dalam majlis taklim dari masjid, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita hadir menuntut ilmu agama. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap jalan yang jalan itu menuju kepada kebaikan, terutama jalan yang memudahkan dan mengantarkan kepada surga, pastilah syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan mungkin syaitan tinggal diam, membiarkan orang yang akan masuk ke dalam surga. Karena syaitan hasad, iri, dengki kepada Bani Adam yang mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Maka segala jalan atau semua usaha yang bisa mengantarkan manusia ke dalam surga Allah, pasti ada syaitan yang menghalangi. Pasti. Kita mau sholat, pintu menuju surga, pasti ada syaitan yang menghalangi. Kalau subuh, syaitan menghalangi bangunnya kesiangan. Kalau zuhur, syaitan menghalangi dengan kesibukan. Kalau asar, syaitan menghalangi masih di jalan. Kalau maghrib, kebetulan ada waktu maghrib, maghrib ke masjid. Isya, sudah mulai ngantuk, akhirnya satu hari ke masjid cuman maghrib. Syaitan menghalangi. Padahal seorang muslim laki-laki harus ke masjid sehari 5 kali. Berjamaah, sholat berjamaah wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki uzur. Maka semua jalan, itu salah satu contohnya, tapi semua jalan yang jalan itu menuju surga pasti syaitan akan menghalangi kita dan tidak membiarkan kita untuk melakukannya. Salah satu jalan yang paling mudah mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena pertama Allah perintahkan. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, fa'lam, belajarlah. Terjemahannya belajarlah, fa'lam. Belajarlah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya pelajarilah agama, pelajarilah tauhid. Perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan wajib. Semua perintah dalam Al-Qur'an berarti menunjukkan wajib walaupun di dalam satu ayat. Jadi enggak mesti dalam satu ayat atau dalam Quran diulang-ulang yang banyak perintahnya baru menjadi wajib, tidak. Walaupun satu ayat tapi perintah maka wajib. Contoh, perempuan menggunakan jilbab, yutnidna 'alaihinna min jalabibihinna. Agar mereka menjulurkan jilbab mereka, perintah wajib. Begitu juga thalabul ilm, mencari ilmu agama, Allah perintahkan fa'lam, belajar. Maka belajar itu wajib. Tapi terkadang ada beberapa kewajiban agama yang Allah ulang-ulang perintahnya, menunjukkan dia memiliki kedudukan dan penekanan yang lebih dalam. Coba hitung berapa kali perintah sholat, berapa kali perintah zakat. Diulang-ulang oleh Allah bukan berarti mengulang-ulang yang sia-sia, tidak, tapi menekankan bahwa sholat, zakat, perkara yang penting. Sama dengan kalimat di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasul, atau perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat yang berbicara untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran sekitar 30 ayat. Bahkan lebih. Menunjukkan penekanan bahwa harus sami'na wa ata'na. Kembali kepada fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kalau kita duduk sambil dengar, perhatian plus nyatat, sedang mendapatkan pahala. Kita gak berbicara hasil dulu, belum. Hasilnya, oh saya harus belajar berarti harus begitu. Tidak. Hasil nanti. Yang kita inginkan usaha. Ketika kita berusaha menuntut ilmu, berarti kita sedang ibadah. Sudah berusaha datang, sudah berusaha mendengarkan, sudah berusaha memperhatikan, sudah berusaha mencatat faedah, pahala. Adapun hasil, itu Allah yang memberikan. Allah yang menganugerahkan. Inilah seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Kelebihan mereka, apa yang sedang mereka usahakan, itu adalah ibadah. Maka kita, hari ini yang duduk di sini, datang di sini, ya mungkin sebagian datang dari jauh, sebagian datang harus mengorbankan waktu, sebagian datang harus mengorbankan, banyak yang dikorbankan. Kabar gembira, kedatangan kita, duduknya kita, jadi ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah seperti ini, apalagi ibadah yang mengantarkan kepada surga Allah, tidak akan mungkin ringan, pasti berat. Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan dia agama. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang sangat banyak, Allah berikan dia pemahaman agama yang benar. Kenapa? Karena tidak semua orang belajar agama lalu dapat pemahaman agama yang benar. Banyak orang yang belajar agama tapi ternyata pemahamannya salah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Orang yang sering atau dia menambah ilmu agamanya, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Karena ilmu mengantarkan amal. Ilmu akan menyebabkan amal diterima. Ilmu yang menumbuhkan motivasi. Ilmu yang akan menumbuhkan semangat. Ilmu yang akan menjaga diri dari kesalahan. Maka itu syaitan sangat semangat agar kita tidak berilmu. Supaya kita tetap ada semangat ibadah, tapi ibadah tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Salah. Tetap punya semangat agama, tapi semangat tanpa dibimbing ilmu. Apa yang terjadi? Sesat. Betul tidak? Sesat. Dia juangkan hartanya, dia juangkan jiwanya, dia juangkan raganya, dia juangkan semuanya untuk agama, semangat. Tapi enggak dibimbing ilmu. Apa yang terjadi? Sia-sia. Mau contoh? Banyak ya contohnya. Coba orang yang bunuh diri dengan bom. Apa yang dikorbankan? Dia tinggalin istrinya. Dia tinggalin anaknya. Dia tinggalin keluarganya. Dia semangat yang tinggi. Tapi salah. Apa yang terjadi? Sia-sia. Coba kalau disuruh nuntut ilmu. Wah, berat. Tapi kalau disuruh demo. Ayo demo, kata dia. Keluar langsung. Kenapa? Menuntut ilmu itu lebih berat. Karena syaitan akan mengusahakan agar kita tidak belajar. Karena kalau kita sudah belajar, tahu ilmu, tahu Al-Quran, tahu hadis, dengan bimbingan para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan terhindar dari kesalahan. Semakin terhindar dari kesalahan, semakin terhindar dari jerat-jerat syaitan. Inilah yang dikatakan ilmu mengantarkan kepada surga. Ketika ilmu tadi membimbing kita. Subhanallah, sebagian orang punya semangat luar biasa. Semangat dakwah luar biasa. Tapi karena tidak dibimbing ilmu, akhirnya salah. Anak dan istri ditinggal dengan alasan dakwah. Dakwah ke orang yang jauh, tapi yang di rumah enggak didakwahin. Ini salah. Salah enggak? Salah. Iya. Ketok dia pintu rumah orang, diketok, ayo sholat, sholat. Dia pergi ke kampung orang, ayo sholat. Tapi dia lupa di rumah istrinya sama anaknya lagi sholat atau lagi di jalan. Mana yang lebih penting, keluarga atau orang lain? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka itu para jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama itu ibadah. Kita duduk, mendengarkan, mencatat, lalu memahami Al-Qur'an dan hadis, bahkan kalau bisa kita hafal Al-Qur'an dan hadis, itu semua akan tercatat ibadah. Yang namanya ibadah itu perlu dipertahankan. Perlu diperjuangkan. Perlu yang namanya istiqamah wal mujahadah. Terus menerus dan sungguh-sungguh. Itu orang yang ibadah. Tapi kalau dia tidak punya kesungguh-sungguhan yang kuat, tidak punya keistiqomahan yang kuat, maka akan mudah meninggalkan ibadah ini. Ibadah menuntut ilmu. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan tadi, pastilah syaitan tidak akan tinggal diam melihat kita atau membiarkan orang-orang Islam itu menuntut ilmu. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu yang bisa membimbing keluarga kita, bisa membimbing diri kita, bisa membimbing anak kita, bisa membimbing rumah tangga kita. Juga ilmu lah yang bisa mengajak kita untuk betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menuntut ilmu, bahkan para ulama, sebagian ulama, bahkan ini pendapat Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, lebih aku cintai menuntut ilmu agama, belajar, daripada aku sholat malam penuh. Mengapa? Sholat malam penuh tahajud itu lebih dicintai oleh Imam Syafi'i, talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kok bisa? Pertama, mengapa lebih dicintai menuntut ilmu? Kita kembali kepada hukum. Apa hukum sholat malam tahajud? Apa hukumnya? Sunnah, ada gak yang bilang wajib? Gak ada. Apa hukum menuntut ilmu? Fa'lam, tadi kita katakan dalam Quran. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Perkara yang wajib tidak bisa dibandingkan dengan perkara yang sunnah. Walaupun yang sunnah itu banyak, yang sunnah itu berat, sunnah tetap sunnah. Wajib lebih banyak pahalanya. Kalau orang bilang, kalau gitu enakan thalabul ilmi. Kalau sholat malam kan lebih khusyuk, Ustaz. Lebih mengena di hati, lebih. Betul, itu nikmat. Tapi thalabul ilmi pun memiliki asar, memiliki dampak yang positif pada jiwa dan ibadah. Maka menuntut ilmu itu wajib kifai, wajib kifayah. Bahkan sebagian ilmu itu bisa menjadi fardu ain, wajib bagi setiap individu perorangan. Contoh, ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pembatal dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat bagi yang punya harta, ilmu yang tentang haji bagi orang yang mau haji, ilmu puasa bagi orang yang mau puasa, wajib. Ilmu wudu bagi orang yang mau sholat, gak mungkin dia bisa wudu kalau dia gak berilmu. Ketika wudu itu wajib dan tidak bisa mengerjakan wudu kecuali dengan ilmu, maka untuk memenuhi kewajiban ilmu, memenuhi kewajiban wudu, harus menuntut ilmu. Ini yang pertama, kenapa lebih dicintai ilmu daripada amalan sunnah. Yang kedua, sholat malam kalau kita lakukan, dampaknya hanya antara kita dan Allah, tidak ada orang ketiga. Sementara menuntut ilmu itu dampaknya lebih umum dan lebih bisa mengenal segala orang-orang di sekitar kita. Menuntut ilmu, ketika kita berilmu, berarti kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan ilmu kita, ketika kita ajarkan orang lain, maka orang lain pun dapatkan kebaikan. Maka menuntut ilmu itu bukan hanya ada padanya hablu minallah, tapi juga di dalamnya ada hablu minannas. Adapun sholat malam, itu hubungannya antara yang sholat dengan Allah. Maka itu para ulama mengatakan sholat, thalabul ilmi lebih dicintai daripada sholat malam. Bukan berarti sholat malam tidak memiliki kedudukan yang besar. Subhanallah, sholat malam memiliki kedudukan yang besar. Sholat malam merupakan sunnah yang amat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah mengatakan Abdullah bin Umar itu sebaik-baiknya orang kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Salat malam, bahkan Rasulullah SAW salat witir hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW suatu hari pernah meninggalkan karena uzur atau dikarenakan hal yang lain salat witir, Rasulullah menggantinya di siang hari. Menunjukkan salat witir, salat malam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan Allah perintahkan, fatahajjadi, tahajudlah kalian di malam hari. Atau dalam surat Qumul Laila Illa Qalila, berdirilah di malam hari atau sedikit dari malam hari. Banyak perintah di Quran menunjukkan bahwa sholat malam itu penting. Ternyata kata para ulama, menuntut ilmu lebih besar daripada sekedar sholat malam. Ketika kita meyakini bahwa sholat malam itu memiliki kedudukan yang tinggi, itu benar. Ternyata tholabul ilmi itu lebih tinggi daripada hanya sekedar sholat malam. Subhanallah. Ini perkataan daripada, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu jagalah amal ibadah ini. Ibadah menuntut ilmu. Luangkan waktu kita. Ajak istri kita, ajak anak kita untuk mereka menuntut ilmu. Karena dengan ilmu akan tumbuh rasa takut. Karena dengan ilmu akan tumbuh motivasi beribadah. Karena dengan ilmu akan terjaga dari kesalahan. Karena dengan ilmu akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Karena dengan ilmu seseorang akan mudah beramal. Yang ini semua adalah salah satu dari tujuan penciptaan manusia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia meremehkan ilmu, terutama ilmu agama, bahkan mereka sibuk dengan ilmu dunia melupakan ilmu agama, inilah yang akan menyebabkan kaum muslimin bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing dengan ombak. Banyak tapi enggak berarti. Banyak tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang adab-adab menuntut ilmu. Apa sih yang perlu dipersiapkan oleh seorang thalabul ilmi? Adab-adabnya. Salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang thalabul ilmi, dan ini merupakan modal yang paling utama. Kalau dia gak punya modal ini, dia gak bisa belajar. Kalau dia gak punya modal ini, dia tidak akan berhasil. Kalau dia tidak punya modal yang pertama ini, dia tidak akan bisa terus-menerus istimrar, istiqamah, continue dalam menuntut ilmunya. Tidak akan bisa. Harus punya satu modal pertama ini. Dan ini modal yang terbesar. Yaitu niatkan ikhlas karena Allah. Kenapa niat ikhlas karena Allah? Karena menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah harus dimurnikan karena Allah. Ketika yang jadi motivasi itu adalah Allah, maka gak peduli. Gak peduli apa? Gak peduli yang datang rame, yang datang sedikit. Gak peduli, paham gak paham. Nomor dua, yang penting saya belajar dulu. Saya dengar dulu. Kalau saya gak dapat ilmunya, paling gak saya dapat pahalanya. Yang jadi motivasi itu ibadah. Kalau ikhlas yang menjadi motivasi, berharap pahala Allah yang menjadi motivasi dalam menuntut ilmu, dia tidak akan pernah lemah. Beda sama orang yang menuntut ilmunya bukan karena Allah. Menuntut ilmunya karena ijazah. Ijazah sudah dapat, ya sudah, bukunya ditutup lagi. Kalau sudah mau ujian, kalau yang diinginkan menuntut ilmu itu adalah ijazah, belajarnya ketika ujian. Udah enggak ujian, selesai ujian, udah dapat nilai, udah. Terserah ilmunya lengket, gak lengket, terserah. Yang penting nilainya lengket. A. Itu berarti bukan karena Allah, tapi karena nilai. Orang yang belajar karena Allah, dia tidak akan melihat dapat apa, tapi dia lihat apa yang dia telah kerjakan. Ketika dia belajar, dia baca, dia menghafal, dia juga memahami, dia yakin bahwa ini dari Allah, bahwa ini ibadah. Ketika dia yakin ibadah, maka dia akan terus menerus asik dalam keibadahannya. tidak akan pernah patah semangat. Orang yang belajarnya ikhlas karena Allah tidak akan pernah patah semangat. Tapi kalau orang yang semata-mata belajarnya itu hanya target ilmu, lalu dia ingin dikatakan pintar, dikatakan bisa, orang seperti ini akan mudah patah arang. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu sulit kadang-kadang. Kalau dia belajar, niatnya pintar, semata-mata pintar. Pokoknya ana mau bisa bahasa Arab, pintar. Belajar, baca, belajar, ikut, hafal. Ternyata gak bisa-bisa. Karena faktor pendorong dia ingin pintar, ternyata sulit. Akhirnya, ana gak bisa. Berbeda dengan orang yang faktor pendorongnya itu ibadah. Dia belajar, dia berusaha. Ketika gak bisa, apa jawaban hatinya? Terserahlah, bisa gak bisa, yang penting ana sedang ibadah. Hafal gak hafal, sama seperti orang hafal Quran. Hafal Quran. Banyak orang ngeluh, Ustaz, ana dah hafal Quran, duduk di masjid 2 jam. Ba'da subuh sampai 7:30 ana duduk di masjid. Tapi yang ana dapat cuma 3 ayat, Ustaz. Sehingga patah semangat. Kita katakan bersihkan niat. Kenapa bersihkan niat? Coba niatnya diperhatikan. Yang niat pertama kali adalah ibadah. Artinya, kalau kita ba'da subuh sampai 2 jam kita sedang baca Quran, Allah gak mengatakan baca Quran itu harus dari depan sampai belakang. Walaupun satu ayat kita ulang-ulang, tapi 2 jam terus pahalanya tetap ngalir. Pahalanya tetap ada. Ketika kita gak dapat hasilnya atau hasilnya tidak maksimal, tapi tetap masih ada motivasi di diri. Saya dalam ibadah. Tapi kalau semata-mata yang menjadi motivasi itu hanya target, bukan ibadah, bukan keikhlasan kepada Allah, maka akan mudah kecewa. Dan akan mudah patah semangat. Seorang thalabul ilmi harus bersemangat, saya belajar karena Allah. Saya belajar karena ibadah. Adapun hasil, itu anugerah dari Allah. Allah berikan, itu yang saya harapkan. Tidak Allah berikan, atau ketika tidak Allah berikan sebagaimana yang diharapkan, tidak maksimal, tetap belajar. Karena belajar itu ibadah. Pahalanya tetap sama. Walaupun terkadang hasil berbeda. Tapi pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang belajar ilmu agama bukan niat karena Allah, inilah orang yang tidak akan mencium wanginya surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dan juga riwayatkan Imam Majah dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama 'ilman yubtagha bihi wajh Allah, la ya'allamuha illa liyusiba 'ardan min ad-dunya, liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu agama, la yata'allamuhu illa liyusiba 'arda min ad-dunya, tapi dia tidak belajar ilmu agama kecuali agar mendapatkan bagian daripada dunia. Dia enggak belajar kecuali hanya ingin dunia saja. Lam yajid 'arfal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Orang yang belajar ilmu agama tapi niatnya bukan karena Allah, dia tidak akan mencium wanginya surga. Dalam sebuah riwayat dikatakan, fa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga dapat dicium perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Atau dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, man ta'allama ilman yubahi bihi ulama, yumari bihi sufaha, wa tasarrafa fi wujun nas, fahuwa finnar. Hadis disahihkan si Albani. Rasul mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama agar berbangga-bangga dikatakan seorang alim, pinter. Bangga dikatakan alim atau bersombong-sombong dikatakan alim. Atau dia belajar yumari bihi sufaha, belajar untuk debat. Jadi cari dalil, cari Al-Quran, cari hadis, cari perkataan ulama, itu bukan untuk ilmu, tapi untuk debat orang. Ini yang kedua. Yang pertama, ya, agar dianggap pandang sebagai ulama, Yang kedua, ilmunya hanya untuk debat. Yang ketiga, dia belajar ya tasarruf fi wujun nas, agar dia menjadi perhatian manusia. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, fahuwa finnar, maka neraka tempatnya. Karena ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikhlas ini merupakan modal yang paling besar agar syaitan tidak bisa menggelincirkan kita. Betapa banyak orang yang belajar ilmu agama, belajar bareng sama-sama, tapi ternyata hasilnya beda. Belajarnya sama, menuntut ilmunya sama, tapi yang satu di tengah jalan berubah. Berubahnya 100% total banyak. Apa faktornya? Salah satu faktor yang menyebabkan orang bisa meninggalkan ilmu, bahkan tidak mengamalkan ilmunya, bahkan futur, itu dikarenakan tidak ada ikhlas. Orang yang ikhlas itu akan mudah terjaga dari syaitan. Tapi orang yang tidak ikhlas akan mudah syaitan masuk ke dalam hatinya dan menyerap, mengganggu dia untuk meninggalkan ibadah. Maka dari itu syaitan pernah berkata depan Allah Subhanahu wa taala, "Bima aghwaytani, ya Allah, ketika Engkau biarkan aku sesat, aku akan sesatkan manusia seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, aku akan sesatkan seluruhnya manusia ini kecuali satu. Siapa kata iblis? Hambamu yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas, dialah yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Maka orang yang menuntut ilmu dan mengikhlaskan menuntut ilmu semata-mata ibadah kepada Allah, dialah yang paling besar kemungkinan untuk istiqomah, untuk bisa terus continue, untuk bisa kokoh di atas gangguan-gangguan ketika mendapatkan gangguan dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas, mereka lah yang selamat. Maka itu, menuntut ilmu, modal yang terbesar dan paling utama adalah ikhlas. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita berbicara masalah ikhlas, tidak boleh pakai ijazah, bukan. Boleh pakai ijazah. Ya. Yang bilang enggak boleh pakai ijazah, Allah alam ini kalam dari mana, ulama-nya siapa juga saya enggak tahu. Enggak boleh, Pak. Syekh Utsaimin mengatakan boleh berijazah. Syekh Mukbil berijazah. Walaupun ijazah bukan menjadi tujuan. Kita sudah katakan dari awal, yang pertama kali mendorong kita thalabul ilmi adalah ikhlas. Tapi terkadang keadaan zaman mendorong kita memiliki ijazah. Benar enggak? Ketika itu dibutuhkan, jangan sampai ijazah mengganggu keikhlasan. Tapi boleh tetap kita memiliki ijazah. Jangan sampai kita katakan enggak boleh. Kenapa? Ijazah di zaman Nabi enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Bilang sama dia, antum dakwah jangan pakai speaker. Zaman Nabi enggak ada speaker, bilang. Sama bilang sama mereka, antum dakwah jangan pakai radio. Kenapa? Zaman Nabi enggak ada radio. Enggak boleh madrasah. Kenapa? Madrasah zaman Rasulullah enggak ada. Bukan. Itu namanya salah paham. Bedakan antara wasilah maslahatul mursalah dengan ghayatul fil ibadah. Tujuan kita yang terpuncak adalah ilmu agama. Ketika ternyata Syekh Utsaimin bahkan mengatakan dalam Kitabul Ilm, boleh ketika di zaman itu seseorang dikatakan berilmu ketika dia memiliki ijazah atau memiliki syahadah, maka boleh bagi dia menuntut ilmu dan mendapatkan syahadah agar diakui keilmuannya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini modal yang terbesar dan modal yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu, dan inilah faktor Faktor ikhlas inilah. Yang berikutnya, faktor ikhlas inilah yang menyebabkan besar atau kecilnya pahala. Kita katakan tadi apa? Ikhlas menyebabkan kita istiqomah. Ikhlas menyebabkan kita terhindar dari syaitan. Ikhlas menyebabkan kita bisa terus istimrar. Ikhlas pula yang menyebabkan besar atau kecilnya pahala. Mungkin kita sama-sama duduk satu majelis sekarang. Di waktu yang sama, di majelis yang sama, di waktu bahkan di dalam durasi yang sama. Sama-sama satu jam, duduk yang sama. Sama-sama dengar, sama-sama nyatat. Tapi apakah pahalanya sama? Belum tentu. Apa yang membedakan? Yang membedakan ikhlas. Umpamanya satu ada hadir, Masya Allah, kalau ustadz-ustadz lagi taklim, dia hadir. Ustadz kemana dia hadir, datang. Ya, tapi kalau dia hadir bawanya apa? Bawanya rekaman. Kalau lagi gak ngerekam, dia gak hadir. Ternyata tujuan hadirnya cuma untuk merekam. Boleh gak? Ya boleh saja. Siapa bilang gak boleh? Tapi kalau dia hanya meniatkan itu, rugi. Betul gak? Ada orang hadir majelis taklim. Kapan nih taklimnya? Hari Ahad. Pergi dia. Hadir, dengar. Tapi tujuan di hatinya, ana mau ketemu si fulan. Ada urusan dagang. Boleh? Silahkan boleh. Tapi besar kecilnya pahala ketika menuntut ilmu, itu sangat berpengaruh dengan besar kecilnya ikhlas. Bukan berarti gak boleh sama sekali. Oh, kalau gitu ana mau ta'lim gak boleh bawa dagangan. Nah, jangan. Ya enggak juga, silahkan. Tapi jangan sampai mengganggu tujuan utama daripada menuntut ilmu, ikhlas ibadah kepada Allah. Itu harus. Kalau seandainya kita memiliki keinginan yang lain, boleh, tapi tidak mengganggu dan tidak pula berbenturan dengan niat yang utama. Besar kecilnya pahala seorang menuntut ilmu itu sesuai dengan besar kecilnya keikhlasan, tekad dan kemurnian karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adab-adab seorang thalabul ilmi, dia harus meniatkan di dirinya mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang sekitarnya, keluarganya. Ini dari adab-adab thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi, penuntut ilmu agama, orang yang mencari ilmu agama harus meniatkan bahwa ketika dia belajar ilmu agama agar mengangkat kebodohan dari dirinya. Kalau dia bapak, berarti dia mengangkat kebodohan dari dirinya dan istrinya. Agar dia bisa mengajari anak dan istrinya. Ini niat yang baik. Boleh. Karena kita asalnya seluruh manusia itu pasti lahir dalam keadaan tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Al-Nahl ayat 78. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Yang tadinya kalian tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan, وَالْأَفْئِدَةَ Dan Allah jadikan bagi kalian hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita itu lahir semuanya dalam keadaan bodoh, enggak punya apa-apa. Ketika kita sekarang pintar, berarti Allah yang mengajarkan kita. Ketika sekarang kita bisa, berarti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Sadari, kalau semua pemberian Allah, maka tidak pantas kita sombong. Benar enggak? Ilmu kita, oh saya hafal. Oh suara saya bagus. Hafalan saya banyak. Oh saya sudah lama ngaji. Enggak. Enggak ada yang pantas disombongkan. Semuanya hanya pemberian. Kalau itu pemberian Allah, maka harusnya yang dikedepankan bersyukur. Maka di akhir ayat dikatakan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur Allah memilih kita menjadi orang yang paham agama. Betapa banyak orang yang belum Allah pilih, padahal bisa jadi akhlaknya lebih baik dari kita dulunya. Bisa jadi ya, ibadahnya lebih baik dari kita dulunya. Bisa jadi. Mungkin dulunya kita waktu sekolah SD atau semisalnya kita belum sholat umpamanya. Kita lihat dia sudah sholat dari dulu, subhanallah. Tapi ternyata Allah tidak pilih dia untuk pahamkan agama. Allah tidak pilih dia untuk belajar agama. Allah pilih kita. Subhanallah. Keutamaan dari Allah. Sama seperti itu pula, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita apa yang seharusnya itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar ini semua berian Allah, ilmu pemberian Allah, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, sadarilah bahwa kita butuh dengan ilmu. Semua gerak-gerik kita, semua amalan kita, kalau tidak dibimbing dengan ilmu, bisa salah. Sampai ada seorang ulama, pertama dia masuk masjid, dia gak ada ilmu, masuk masjid langsung duduk. Ditegor dia. Kenapa kamu gak sholat? Sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat. Masuk masjid besoknya lagi, kedua kali. Ya, dia sholat lagi. Selesai sholat, dia ditegur lagi. Kenapa kamu sholat? Ini waktu yang terlarang sholat, jangan sholat. Akhirnya dia bilang dalam hatinya bahwa, kalau begitu saya menuntut ilmu. Saya sholat, saya gak sholat ternyata salah, saya sholat ternyata salah. Faktornya adalah ilmu. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Salah satu ulama mazhab. Ulama yang besar. Berapa usia dia ketika itu? Usia dia ketika itu hampir 40 tahun. Mulai 40 tahun belajar agama, tapi ternyata jadi hafid, jadi imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Pasti semua orang pernah dengar yang dikatakan dengan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Usia berapa dia mulai belajar? Hampir usia 40 tahun. Jadi gak ada kalimat kata ana udah tua. Waduh Ustaz, ana udah belajar, udah tua umur ana Ustaz. Berapa umur antum? 25. La haula, 25 belum tua ya akhi. 25 masih bisa di upgrade. Uban juga belum banyak yang keluar. 25 masih banyak waktu. 40 tahun Ibnu Hazm baru belajar. Subhanallah. Bahkan ulama-ulama yang lain banyak belajar di usia-usia yang sebagian mereka usia-usia yang tua. Jadi bukan syarat mutlak orang menjadi berilmu itu harus dari kecil mondok, enggak. Kalau dia bisa dari kecil belajar, luar biasa, nikmat dari Allah. Tapi ketika tidak bisa belajar dari kecil, bukan berarti meninggalkan belajar, tidak. Ini yang kedua, seorang penuntut ilmu harus meniatkan mengangkat kebodohan dari dirinya. Harus mengangkat kebodohan dari dirinya. Sehingga dia bagaikan orang yang haus mencari ilmu. Banyak sekarang fasilitas-fasilitas yang bisa kita tempuh untuk menuntut ilmu. Walaupun fasilitas yang terbaik dan cara yang terbaik dalam menuntut ilmu adalah hadir di majelis taklim. Langsung mendengar dari guru. Itu fasilitas atau itu cara yang terbaik. Karena di dalamnya ada majelis taklim, ada zikir, ada tanya jawab. Langsung melihat dan mendengar. Dan ini pula yang dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Tapi apabila ini tidak bisa ditempuh, sekarang ada media, dengar radio, bisa. Radio-radio, alhamdulillah. Sekarang ada media, baca di artikel-artikel, disebar oleh orang-orang, yang bacaan-bacaan dan ilmunya itu bersandarkan kepada ilmu yang benar. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, adab seorang thalabul ilmi ketika dia belajar ilmu agama, dia harus meniatkan bahwa dia ingin membela agama. Ini dia. Kalau orang sekarang ditanya, bagaimana cara membela agama zaman sekarang? Cara membela agama zaman sekarang itu bukan dengan cara turun ke jalan, bukan. Cara bela agama zaman sekarang itu bukan dengan cara bunuh diri, bukan. Bikin bom itu malah merusak agama. Menyebabkan citra Islam itu rusak. Bagaimana cara membela agama zaman sekarang? Cara membela agama zaman sekarang adalah dengan ilmu. menepis semua subat-subat, kerancuan-kerancuan, pemikiran-pemikiran yang meresap ke dalam agama sehingga manusia tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Ditepis bid'ah, ditepis khurafat, ditepis syirik. Ini niat seorang thalabul ilmi. Seorang menuntut ilmu agama harus berniat bahwa dia ingin membela agama dengan cara ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waqlut alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi, wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waqlut alaihim, dan keraslah kepada mereka. Syekh Utsaimin mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi orang kafir dan orang munafik. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah memerangi orang-orang kafir dengan pedang. Tapi belum pernah dalam sejarah Rasulullah SAW memerangi orang munafik dengan pedang. Tapi dalam ayat ini Allah katakan jahid, perangi orang munafik itu. Maka ditafsirkan memerangi orang munafik itu dengan ilmu. Dengan hujjah, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan penjelasan yang benar. Contoh, orang-orang yang sekarang yang ingin merubah agama Islam. Ada gak orang-orang yang ingin merubah agama Islam? Ada. Contohnya bagaimana? Yang bilang jilbab gak wajib, itu ingin merubah agama Islam. Yang bilang sholat itu yang penting satu hari tiga kali, gak mesti lima kali, ini merubah agama Islam. Orang-orang yang ingin merubah agama Islam seperti ini, apakah bisa kita perangi sekarang dengan tangan? Gak bisa. Dengan apa kita memerangi mereka? Dengan ilmu, penjelasan. Kita jelaskan kepada masyarakat, kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwa ini salah. Ketika kita menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa ini pendapat yang salah atau ini adalah pemikiran yang salah, kita murnikan agama kita harus seperti Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah yang dikatakan jihad dengan kalam. Berjihad dengan kalimat. Karena yang dikatakan jihad, antaj'al kalimatallahi ulya. Engkau menjadikan kalimat Allah itu murni, tinggi dan sempurna. Segala fasilitas, segala usaha yang dilakukan untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, maka dia dikatakan jihad. Dakwah, ilmu, menyebarkan ilmu, itu termasuk jihad fisabilillah. Ketika kita belajar ilmu agama, niatkan saya ingin memurnikan agama, membela agama dan ingin menjadikan agama itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan menolak semua resapan-resapan yang bukan dari agama Islam. Maka itu ketika kita ada kita membantah bid'ah, membantah syirik, membantah khurafat, jangan bilang itu berarti membuat perpecahan. Bukan. Bukan membuat perpecahan. Tapi ingin memurnikan agama ini sebagaimana turunnya dari Allah kepada Nabi. Tidak mau dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ketika ada yang merubahnya, menguranginya, atau menambahnya, harus dijelaskan bahwa ini bukan dari agama. Ketika kita menjelaskannya, bukan berarti menyebabkan perpecahan. Tapi ini konsekuensi daripada pemurnian agama. Membela agama. Maka itu sebagian ulama mengatakan membantah alubid'ah itu jihad. Membantah alubid'ah itu jihad. Mengapa? Karena membela agama. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini menjadi salah satu faktor pendorong kita pula untuk menuntut ilmu agama dan berdakwah, maka kita berdakwah dan menuntut agama dengan cara jujur. Apa tadi niatnya menuntut agama? Agar membela, memurnikan agama. Maka ketika ada ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu tadi tidak memurnikan agama, tidak membela agama, bahkan merusak agama, dia tidak akan belajar. Dan dia tidak akan belajar kepada orang-orang yang merusak agama. Karena tujuan daripada menuntut ilmu adalah menjaga agama. salah satu ilmu yang merusak. Ilmu apa? Ilmu filsafat. Apa hukum Imam Syafi'i kepada orang yang belajar ilmu filsafat? Imam Syafi'i berpendapat, orang yang belajar ilmu filsafat itu dibawa muter-muter kota sambil dipukul kepalanya pakai pelepah kurma atau sendal dan diberikan pelajaran. Inilah hukuman bagi orang yang belajar filsafat. Belajar filsafat itu bukan dari agama, tapi filsafat itu merupakan titik awal agar orang bisa mengkritisi agama. Mungkin nanti ada orang bilang, Ustaz, bukannya para ulama ikhtilaf masalah ilmu filsafat. Hukum asal ilmu filsafat tidak boleh. Tapi kalau memang mempelajarinya untuk membantah mereka, seperti siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim punya kitab Daru Ta'arud Baina Aql wa Naql, membantah filsafat. Ibnu Qayyim juga, Ibnu Taimiyah punya kitab-kitab membantah filsafat. Bagaimana Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim bisa membantah filsafat kalau dia enggak belajar filsafat dulu? Benar enggak? Pasti dia belajar filsafat dulu. Lah kalau memang kelas kita sudah sekelas Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah, silahkan belajar filsafat. Agama yang murni, akidah yang murni saja mungkin kita belum belajar seluruhnya. Kita belajar filsafat, ini bisa merusak akidah dan merusak iman. Coba lihat orang-orang yang sekarang yang berani mengkritisi agama. Orang-orang yang berani merubah-rubah agama. Ketika kita pojokkan mereka, pasti yang keluar adalah ilmu filsafat. Ilmu akal, ilmu berbicara, ilmu merangkai pikiran, bukan dalil. Yang dikeluarkan pasti mereka itu. Bukan dalil yang dikeluarkan mereka, tapi ilmu kalam. Dikatakan ilmu kalam itu ilmu berbicara. Retorika yang dikeluarkan, yang dibangun di atas cara berpikir dan rangkaian berpikir yang tanpa dalil. Coba lihat, orang-orang sekarang yang rusak pemikiran agamanya, pasti faktor terbesarnya adalah belajar ilmu filsafat. Sehingga berani mengkritisi agama, mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis Rasulullah SAW. Seorang yang betul-betul menuntut ilmu dan menginginkan ilmunya membela agama, dia tidak akan belajar sesuatu yang merusak agamanya. Dari itu pula, seorang thalabul ilmi harus hati-hati dalam meresap ilmu. Karena ilmu ini agama. Ketika ini ilmu agama, maka fanzur amman ta'khudha dinakum. Berkata Ibnu Sirin, ilmu ini adalah ilmu agama. Ilmu tentang agama, bukan ilmu tentang dunia. Artinya ilmu tentang akhirat kita. Ilmu tentang keyakinan kita. Ilmu tentang antara saqi wa sa'id. Ilmu tentang bahagia atau ilmu tentang celaka. Ilmu tentang akidah. Fanzur amman ta'khudha dinakum, maka perhatikan, lihat dari siapa kalian belajar agama. Jangan yang penting kan enak, Ustaz. Nasihatnya enak, Ustaz. Jangan. Lihat yang namanya syubhat, yang namanya kerancuan, kesalahpahaman itu enggak langsung masuk sekali masuk, tidak. Pasti masuknya perlahan. Sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama menjadi keyakinan. Contoh, ya, contoh tentang Syiah. Apa yang pertama kali mereka masukkan? Cinta Ahlul Bait. Benar gak? Keluarga, cinta kepada keluarga Nabi. Mengingkari gak kita cinta kepada keluarga Nabi? Enggak. Dikumandangkan, terus ditaklimkan cinta keluarga Nabi. Udah nih kita, oh iya benar kok taklimnya cinta keluarga Nabi. Kan kita Ahlussunnah juga mencintai keluarga Nabi. Mulai masuk. Udah tertanam ini cinta keluarga Nabi, masuk ke dalam sejarah. Tidak boleh tidak mencintai keluarga Nabi. Akidah kita harus mencintai keluarga Nabi. Masih sepakat kita ini. Orang yang tidak mencintai keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang sesat. Masih masuk. Orang yang tidak mendahulukan keluarga Nabi termasuk orang yang sesat. Orang yang tidak mencintai Husain termasuk orang yang sesat. Orang yang tidak mencintai Ali termasuk orang yang sesat. Orang yang mendahulukan Ali, orang yang sesat. Maka apa? Abu Bakar, Umar, sesat. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin sebelum Ali, yang harusnya Ali. Bagaimana cara merangkainya? Perlahan, perlahan, perlahan, perlahan, lama-lama masuk. Dan itu gak sekali jelit, gak sekali duduk. Gak sekali duduk. Itu beberapa kali. Nah seperti itulah kita belajar ilmu agama. Gak sekali duduk langsung pikiran sesat itu masuk. Tidak. Bahwa tidak boleh. Pertama ta'limnya Masya Allah. Ta'lim Tauhid. Tauhid. La ilaha illallah. Pembatal la illallah. Masya Allah. Taib. Bagus. Ujung-ujungnya. Membahas tentang syirik, membahas tentang bid'ah, Masya Allah, sama saat ta'limnya, bukunya juga sama. Lama-kelamaan, sudah ditanamkan, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Masuk ini, ya memang benar orang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, tapi kan ada rincian, mereka gak mulai gak merinci. Kalau gitu pemerintah kita kafir, kalau gitu orang yang nyembah kubur kafir kan langsung. Kalau gitu orang yang minta kepada Nabi langsung kafirkan. Awalnya ditalimkan tauhid, tapi lama-kelamaan dimasukkan pemikiran yang salah. Fandur amman ta'khuda dinakum. Lihatlah dari siapa kalian belajar agama. Karena agama ini berhubungan dengan iman, iman ini berhubungan dengan amal, amal ini berhubungan dengan kita dan Allah. Jangan merasa aman dengan orang yang memiliki pemahaman yang salah. Jangan. Gak apa-apa deh Ustaz, yang penting saya ngambil baiknya aja. Emang kita udah tahu semuanya baik? Belum tentu. Apalagi kalau yang kita hadir majelis ta'lim dia, dia bisa merangkai kalimat, ini ilmu kalam tadi, merangkai filsafat, merangkai pemikiran-pemikiran sehingga membenarkan apa yang dia lakukan. Coba Anda tanya sama antum, orang nyembah kubur kafir gak? Dosa syirik gak? Syirik. Lah itu orang nyembah kubur kenapa yang gak kafirin? Kafir dia. Akhirnya mudah mengkafirkan orang. Padahal perbuatan kafir itu belum tentu mengkafirkan. Sekarang mencela Allah kafir enggak? Anda tanya sama teman-teman di sini, mencela Allah kafir enggak? Kafir. Boleh enggak orang diberikan uzur kalau mencela Allah? Dia mencela Allah, kita berikan uzur enggak? Ya enggak. Mencela Allah itu kebodohan yang enggak mungkin. Bagaikan matahari siang bolong. Masa dikatakan Allah dicela? Tapi ada orang mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Mencela Allah enggak ini? Min syiddatil farah. Dia ngomong dikarenakan sangat bahagia. Rasulullah berikan dia uzur. Kalau kita bicara secara umum, orang mencela Allah kafir enggak? Kafir. Apakah kekafiran ini diberikan uzur? Ini mah kafir yang betul-betul. Karena matahari di siang bolong. Tapi dalam tatbiknya belum tentu. Rasulullah pernah memberikan uzur orang yang mencela Allah. Bagaimana kalimat celaannya? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku. Bukankah ini pencelaan? Pencelaan kepada Allah. Betul tidak? Tapi apa kata Allah? Min syiddatil farah. Karena sangat bahagia, Rasul berikan dia uzur. Sekarang kalau ditanya, orang yang mencela Allah diberikan uzur tidak? Ya hukum asal mencela Allah, Allah dicela itu sesuatu yang sangat jelas. Tapi tidak seperti itu agama. Agama tidak seperti itu. Tidak bermudah-mudahan kita mengambil ilmu agama dari orang yang kebanyakannya tidak langsung. Atau tidak langsung memurnikan pemahamannya dengan pemahaman para ulama. Kita lihat agama kita, jangan sampai gara-gara kita salah ambil guru, tiba-tiba kita apa? Sebagian orang salah ngambil guru akhirnya jadi teroris, benar enggak? Pelajaran tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, ujungnya togut. Ujungnya togut. Siapa yang diinginkan togut? Ternyata besoknya dia ketangkep bawa bom. Lah, ini kan teman kita dulu. Kenapa dia bisa bawa bom? Salah pilih guru. Pandur amman ta'khuda dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi kita bukan mengkotakkan orang, ah kalau gitu kamu harus salim sama kita, bukan. Belajarlah kepada orang yang mengambil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Gak mesti ada orang yang satu yayasan sama kita. Kalau kamu gak belajar sama satu yayasan sama kami gak boleh. Tidak. Belajar sama siapa saja. Selama masih di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan pemahaman yang benar. Dengan bimbingan ulama yang benar. Kita kenal, kita gak kenal. Ada dekat kita atau jauh. Selama yang jadikan patokan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama as-salaf. Hum ikhwanuna. Mereka saudara kita. Gak mesti pakai kartu anggota. Kamu mau taklim sama kita, ada KTA-nya gak? Kalau gak ada KTA gak boleh masuk, enggak. Dakwah kita tidak seperti itu. Dakwah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Siapapun mereka, dimanapun mereka, selama ini yang menjadi moto mereka dan menjadi pondasi dalam memahami agama, hum ikhwanuna, mereka saudara kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya, adab orang yang thalabul ilmi selain menginginkan untuk memurnikan agama, dia harus mengamalkan ilmunya. Ini penting. Ilmu bisa tertanam dengan dihafal dan diamalkan. Kalau ilmu tidak dihafal dan tidak diamalkan, maka ilmu mudah hilang. Ilmu akan terus melengket ketika ilmu menjadi amal. Bahkan inilah tujuan daripada ilmu. Ilmu perantara. Ilmu adalah perantara untuk kita menuju Allah. Salah satu buah daripada ilmu adalah amal. Ketika seorang berilmu tapi tidak beramal, maka dia belum sebenar-benarnya berilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Maka orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Takut, khosyah, inilah yang menimbulkan amal. Apa yang kita amalkan terhadap ilmu kita? Apa yang kita lakukan terhadap ilmu kita? Ilmu dipancarkan dengan amal. Buah pohon dari ilmu, buahnya adalah amal. Ketika ilmu tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tak berbuah. Amalkan akhlaknya, amalkan akidahnya, amalkan keyakinannya, amalkan tentang ibadahnya. Itu buah daripada ilmu. Bahkan ketika ilmu yang menumbuhkan rasa takut dan membuahkan amal, inilah yang mengantarkan seseorang akan menjadi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena akan mengantarkan kepada ketakwaan. Akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka orang yang berilmu lalu tidak beramal akan mudah hilang ilmunya. Dan ilmunya menjadi hujjatun alaika. Hujjatun laka au alaik. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu bisa membela kamu atau bisa malah menyebabkan mengazab kamu. Ilmu tadi ketika tidak diamalkan, ilmu pun seperti itu. Ketika ilmu diamalkan bisa membela kita atau bahkan bisa menyebabkan mengazab kita. Orang berilmu dan orang seseorang dikatakan berilmu ketika dia beramal. Ketika dia beramal. Semakin banyak ilmu, semakin banyak amal. Ini orang yang berilmu. Tapi ketika ilmunya tidak diamalkan, ilmunya hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan, dia kalah sama komputer. Paham gak? Kalau cuman ilmu itu cuman maklumat, ilmu itu cuma catatan dan hafalan, komputer lebih banyak maklumatnya. Tapi komputer gak bisa ngapal, gak bisa ngamalkan. Yanfa', apakah bermanfaat? Lah yanfa', tidak bermanfaat. Ilmu itu harus diamalkan. Terpancarnya ilmu itu dengan amal. Kita mau lihat orang, sebagian orang, masya Allah, ya, ditanya sama dia, udah berapa lama saya ikut ngaji sunnah? Wah, saya mah sudah lama. Semenjak dulu, semenjak zaman dulu lah pokoknya. Masya Allah sudah lama. Setiap diajak ngaji, dia bilang, wah pengajian ini mas saya sudah pernah. Ajak ngaji yang lain, ini juga saya sudah pernah. Ajak ngaji yang lain, ini juga saya sudah pernah. Ketika dilihat di amalnya, ternyata amalnya pun gak ada. Apa faedahnya lama ngaji, tapi gak ada amal? Hanya untuk tafakhur, hanya untuk berbangga, hanya untuk sombong, tidak. Kita belajar ilmu agama hanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan ilmu kita. Bukan untuk tafakhur, bukan untuk saling berbangga, bukan untuk saling sombong, bukan untuk, tidak. Ilmu itu dipancarkan dengan amal. Amal itu buah daripada ilmu. Maka orang yang berilmu akan terlihat dari amalnya. Dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari kesehariannya. Ketika dia berilmu tapi tidak beramal, maka la yanfa'. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara adab seorang talabul ilmi, dia harus rahabatu sadr fi masail khilaf, lapang dada dengan perkara ikhtilaf. Jangan gara-gara perkara ikhtilaf ana malas negor dia. Kenapa? Masa dia sholatnya gak gerak-gerakin jari? Jangan. Jangan perkara-perkara ikhtilaf yang memang para ulama sudah ikhtilaf menyebabkan sempit dada. Jangan. Seorang thalabul ilmi, seorang penuntut ilmu harus pandai meletakkan ikhtilaf pada tempatnya. Seorang thalabul ilmi harus lapang dada ketika terjadi perselisihan. Karena perselisihan dalam ilmu agama itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan. Karena Rasulullah mengatakan satakhtalif ummati ala 37 atau ala 73 firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Perselisihan itu biasa. Tapi jangan sampai perselisihan yang biasa menyebabkan kita terkotak-kotak. Dan jangan pula kita sama seperti orang yang semuanya sama perselisihan. Tidak. Maka seorang thalabul ilmi harus rahabatul sadr, berlapang dada dengan berikhtilaf dan pandai meletakkan ikhtilaf. Karena ikhtilaf itu, perselisihan itu tidak pada posisi yang sama. Perselisihan itu beda-beda. Sikapnya, menyikapinya pun berbeda-beda. Kalau masalah-masalah ijtihadi, masalah-masalah yang udah para ulama pun berselisih, Imam Syafi'i pun berselisih dengan Imam Ahmad, masalah seperti ini kita katakan yang benar menurut saya adalah A. Tapi jangan pula kita menyesatkan orang yang, atau menghajar, memboikot saudara kita yang lain tidak berpendapat seperti kita. Contoh, kalau Syekh Utsaimin di sini mencontohkan habis ruku meletakkan dada tangan ke dada. Kalau kita contohkan yang lain, contoh sholat pakai sutrah, pembatas depan sholat, apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Hah? Jumhur ulama berpendapat sunnah, kebanyakan ulama berpendapat sunnah, sebagian ulama berpendapat wajib. Kita berpendapat, ada yang berpendapat wajib, sebagian ulama berpendapat wajib. Sekarang kalau ada orang gak pakai sutroh, karena kita berpendapat wajib, ada orang gak pakai sutroh sholatnya. Apa yang kita sikapi dengan dia? Karena saya pernah didatengin orang, Ustaz, saya lihat si fulan sholatnya gak pakai sutroh, Ustaz. Dia ahlus sunnah atau bukan? Gara-gara gak pakai sutroh ditanya dia ahlus sunnah atau bukan. Apa faktornya? Kurang ilmu menyikapi ikhtilaf. Coba dia belajar, baca apa hukum sutroh. Ternyata kebanyakan ulama mengatakan sutroh sunnah. Wah, saya gak mau belajar sama syekh itu, Ustaz. Kenapa? Masa syekhnya sholat gak pakai sutroh? Tidak pandai menetapkan ikhtilaf. Harus seorang thalabul ilmi melihat sebuah ikhtilaf, itu dilihat ikhtilaf bukan dari perasaan pula. Ikhtilaf dilihat dari dalil. Ah, menurut perasaan saya itu mah gak apa-apa. Jangan. Ikhtilaf itu menyikapinya dilihat dari dalil. Semakin jauh ikhtilaf dari dalil, semakin tegas kita mengingkarinya. Contoh kita bilang, ya, sering kita contohkan, ada orang mencela Abu Bakar dan Umar. Kita enggak mencela. Lalu orang bilang, "Ah, itu mah ikhtilaf, Ustaz." Benar enggak ini? Enggak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, murni bertentangan. Murni bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perbuatan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Jelas-jelas bertentangan langsung dengan nas. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Lu'ina man sabbu sahabah au ashhabi." Dilaknat orang yang mencela sahabatku. Dalam hadis diriwayatkan Tabrani dan lainnya. Kalau ada orang yang mencela sahabat, lalu kita bilang, "Ah, itu mah ikhtilaf, Ustaz." Salah. Kenapa? Karena ini langsung bertentangan dengan dalil. Ini yang dikatakan mudhot. Enggak bisa berikan toleransi karena tidak ada sisi pandang sedikit pun. Sama seperti orang bilang jilbab itu enggak wajib. Kita toleransi ajalah itu ikhtilaf. Tidak. Ikhtilaf zaman siapa? Enggak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti itu. Enggak Imam Syafi'i, enggak Imam Ahmad, enggak Imam Abu Hanifah, enggak ada. Lalu tiba-tiba dia mengatakan perkataan seperti ini, kita katakan ini ikhtilaf enggak diterima. Ikhtilaf yang ditolak karena bertentangan dengan dalil yang sharih. Tapi kalau ikhtilafnya dalilnya sama. Dalilnya sama tapi cara pandang berbeda. Seperti contoh, kita contohkan kembali ke contoh pertama, la salata illa ila sutrah. Jangan salat kecuali harus menghadap sutrah. Satu mengatakan dalil ini menunjukkan sunnah. Pakai sutrah pembatas kalau salat. Yang lain mengatakan pakai sutrah itu wajib karena la salata tidak ada salat berarti wajib. Apa yang memalingkan ke sunnah? Memalingkan ke sunnah adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah SAW sholat di padang pasir. Laisa baina yadayhi muakhiratur rahl. Tidak ada di hadapan Rasulullah SAW itu pelana kuda. Menunjukkan di hadapan Rasulullah tidak ada apa-apa. Berarti Rasulullah pernah sholat tanpa sutrah, kata mereka. Mereka membalas, bukan. Laisa baina yadayhi muakhiratur rahl. Tidak ada di depan Rasulullah itu bagaikan pelana kuda. Bukan berarti gak ada tongkat. Yang gak ada itu apa? Dudukan kuda. Tapi tongkat ada. Benar gak? Dalilnya sama. Tapi cara mengambil dalil berbeda. Yang seperti ini kita katakan ikhtilaf. Ikhtilaf ijtihad. Dua-duanya menginginkan dalil. Dua-duanya menginginkan amal. Tapi cara pandang berbeda. Kalau yang seperti ini kita katakan yang benar menurut saya, umpamanya kita berpendapat wajibnya sutrah. Yang benar menurut saya sutrah itu wajib. Karena hadis yang mengatakan tidak ada di depan Rasulullah muakhiratur rahl itu yang ditiadakan adalah muakhiratur rahl. Tapi terkadang Rasulullah pakai dengan anak panah. Berarti ada anak panah, yang tidak ada itu cuman belakangnya atau apa tempat tunggangan hewan. Bisakah kita katakan, oh yang mengatakan tidak pakai sutra itu sesat, menyesatkan? Bisa tidak? Gak bisa. Bisa jadi dia yang benar. Ikhtilaf, dua ikhtilaf berbeda. Yang satu mengatakan mencela sahabat, atau yang satu lagi mengatakan jilbab tidak wajib. Yang satu lagi mengatakan sutra gak wajib. Sama-sama ikhtilaf, tapi sikap kita terhadap ikhtilaf berbeda. Ikhtilaf. Ikhtilafnya bukan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ikhtilaf karena pendapat fulan. Seseorang berpendapat. Ulama umpamanya yang kita hormati. Yang kita segani. Berpendapat. Pendapatnya berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Apakah kita haruskan semua orang kalian harus ikut seperti ulama yang ini? Tidak. Karena perkataan ulama bukan wahyu. Bukan Al-Quran dan hadis. Tapi tanpa harus merendahkan. Menjatuhkan, menjadikan kelompok antara kaum muslimin. Seorang thalabul ilmi harus pandai menempatkan ikhtilaf. Tidak semua ikhtilaf itu di kedudukan yang sama. Ikhtilaf itu bertingkat-tingkat. Maka ikhtilaf ijtihadi ikhtilaf ijtihadi, walaupun ini dobitnya, sebagian ulama mengatakan ketentuan dikatakan ikhtilaf ijtihad itu kembali kepada ulama, tergantung daripada kerumitan masalah dan keadaan masalah. Yang menjadi ibroh bagi kita, wahai talabul ilmi, wahai penuntut ilmu, jangan kita mudah terpecah belah dengan ikhtilaf yang bukan menjadi prinsip dasar. Jangan kita bermudah-mudahan mengecap orang lain bukan kelompok kita gara-gara masalah ikhtilaf ijtihad. Jangan. Ini bukan masalah yang ringan untuk menyesatkan, mengatakan orang salah, mengatakan orang di neraka. Ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang besar. Maka kembalikan kepada ahlul ilmi. Kalau ternyata ahlul ilmi pun berselisih, maka kita sebagai thalabul ilmi bisa melihat sesuai keilmuan kita dan ilmu alat yang ada pada kita untuk merujuk kepada yang lebih benar dan lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antara adab thalabul ilmi, ihtiramul ulama'i wa takdiruhum, menghormati ulama dan memuliakan mereka. Jangan sampai gara-gara ada ulama yang tidak berpendapat seperti kita, langsung kita bilang, ah dia mah emang begitu, dia mah begini dan merendahkan, jangan. Ketika terjadi sesuatu perselisihan antara ulama A dan ulama B umpamanya, kita berpendapat dengan ulama B, sementara ulama A ini tetap ahlussunnah, kita tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Kita tidak boleh merendahkannya. Tetap kita muliakan sebagai ulama. Hormati dia sebagai ulama. Mengapa? Karena menjatuhkan kehormatan ulama berarti menjatuhkan kehormatan ilmu agama. Ketika seorang ulama sudah tidak dihormati lagi, maka fatwanya, pendapatnya, dan ilmunya pun tidak akan dihormati. Ketika orang awam tidak menghormati ulama, apa yang terjadi? Ketika orang awam tidak menghormati ilmu agama, apa yang terjadi? Berantakan. Salah satu sikap seorang thalabul ilmi, ihtiramul ulama, menghormati ulama. Walaupun ulama itu terkadang tidak semuanya sependapat dengan kita, atau kita tidak berpendapat dengan dia, tapi tetap menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, itu wajib. Maka bukan sifat ahlus sunnah yang bermudah-mudahan mencela ulama, menjatuhkan kehormatan ulama. Mengapa? Karena mereka ini pewaris para nabi. Kalau mereka dijatuhkan, berarti warisannya akan dijatuhkan. Bukan berarti pula kita taklid buta. Oh, enggak boleh mencela ulama, Ustaz. Benar, enggak boleh mencela ulama. Sehingga apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan ulamanya dia ikuti walaupun tanpa dalil. Tidak. Itu bukan dari sifat ahlussunnah wal jamaah. Kalau ditanya sama kiainya, kiainya benar apa salah dia enggak peduli. Ah, itu mah ulama, jangan ditanya. Itu mah kiai, itu mah wali. Tidak. Bukan maksud kita pula mengajari orang taklid, bukan. Taklid buta mengikuti tanpa dalil itu juga bukan dari sikap kita. Menjatuhkan kedudukan ulama itu pun bukan sikap kita. Kita meletakkan ulama pada posisinya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'raf ulamahuna haqqah. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak memberikan kepada ulama haknya. Berikan hak ulama. Haknya dihormati, disegani, bukan dijadikan taklid. Semuanya pokoknya benar. Saking taklidnya, kalau dia udah wudu, air wudunya jadi rebutan. Kalau masuk rumah dia, dijual air sebotol. Ini air bekas apa? Air bekas wudu. Wudu siapa? Wudu guru. Nah, ini namanya kelebihan, kebablasan. Yang lebih kebablasan lagi bilang, ulama kami maksum, enggak berdosa. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Sehingga apapun yang dia lakukan benar. Ini bukan sifat seorang mukmin. Rasul mengatakan, man abta bi amalu lam yusri bi nasabuh. Barang siapa yang melambatkan amalnya, mengakhirkan amalnya, nasabnya enggak berguna. Bahkan Rasulullah pernah mengumpulkan paman-pamannya. Wahai pamanku, wahai bibiku, wahai Fatimah, ishtaru ala anfusakum, tebuslah diri kalian. La ughniyankum minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian di sisi Allah sedikit pun. Perhatikan ini hadis. Siapa yang dikumpulkan? Fatimah. Pamannya Rasulullah juga ada. Keluarga dekat Rasulullah. Wa ya ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy, orang-orang dekat Rasulullah dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah katakan kepada mereka, "Ishtaru 'ala anfusikum." Tebus diri kalian, beramal soleh kalian. Aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Bahkan Rasulullah katakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, la ugniya 'anki minallahi syai'a." Aku tidak akan bisa memberikan kecukupan padamu nanti di sisi Allah sedikit pun. Fatimah yang betul-betul langsung anaknya Rasulullah, Rasulullah katakan, "Ishtaru 'ala anfusikum." Beramal. Apalagi orang yang jauh di bawah Rasulullah. Jangan dia katakan dikarenakan, "Oh, ini kan ada darahnya Rasulullah dalamnya." Tidak. Bukankah Abu Lahab tabbat yada Abi Lahabi Lahab. Abi Lahab itu pamannya Rasul. Paman itu dekat, paman itu bisa jadi wali. Benar enggak? Paman Rasulullah itu ponakannya. Tapi tetap Allah katakan tabbat yada, celaka dia. Nasab tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Jadi jangan gara-gara nasab pula kita katakan dia maksum, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati ulama. Tidak menjatuhkan kehormatan ulama, tapi tidak taklid buta, dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, adab yang harusnya dimiliki oleh seorang thalabul ilmi, sabar. Yang paling pertama kita ucapkan tadi adalah ikhlas. Yang paling terakhir kita katakan sabar. Yang namanya belajar itu harus sabar. Yang namanya megang agama itu harus sabar. Yang namanya beramal itu harus sabar. Sabar sampai kapan? Rasulullah mengatakan isbiru hatta talqawni alal hawd. Teruslah kalian bersabar sampai kalian bertemu aku nanti di telaga. Bersabar memegang agama ini. Bahkan Rasul mengatakan as-sabir ala dini sayati zaman as-sabir ala dini kaqabdi ala jamrah. Akan datang zaman orang yang sabar di atas agamanya bagaikan orang memegang bara api. Sabar dicela, dicemooh, dikucilkan, dikatakan ini, dikatakan itu. Kalau Allah yang sudah menjadi tujuan kita, kita tidak akan pernah goyah. Jangan kita katakan dicela, saat saya dicela, bukan kita saja dicela. Apakah karena celaan lalu kita meninggalkan thalabul ilmi? Berapa celaan yang kita dapat? Apa celaan yang kita dapat? Apakah celaan yang kita dapat sama seperti Rasulullah SAW? Rasulullah dicela gila, tukang sihir. Apakah kita pernah dikatakan tukang sihir? Enggak pernah. Paling enggak dikatakan Pak Jenggot, biasa. Dikatakan Pak Jenggot itu biasa. Dikatakan kebanjiran, biasa. Emang Jakarta banjir? Biasa. Pernahkah kita dikatakan tukang sihir? Enggak pernah. Pernahkah kita dikatakan gila? Enggak pernah. Lalu mengapa kita merasa berat? Sahabat pun dikatakan seperti itu. Zaman sahabat pun dihina, dicela. Bahkan mereka bukan hanya dapat celaan, dapat hinaan. Di antara mereka ada yang meninggal ditusuk dengan tombak dari ujung kemaluannya tembus ke duburnya. Sahabat radhiyallahu anhum. Apakah kita mendapatkan itu? Enggak ada. Kita sholat berjamaah masih boleh. Kita pasang jenggot juga gak ada yang larang. Istri kita mau bercadar juga gak ada yang marah. Kalau cuma selintingan perkataan-perkataan yang menelinting itu biasa. Jangankan kita yang penuh kekurangan dan kelemahan. Orang yang terbaik akhlaknya, yang terbaik ibadahnya, yang terbaik ikhlasnya. Rasulullah SAW saja masih dapat celaan. Apalagi kita mau berharap semua orang puji kita. Gak bakalan dapat. Tidak bakalan kita mendapatkan pujian seluruh manusia. Tidak akan mendapat. Tapi carilah pujian Allah. Apabila Allah yang memuji kita, tidak akan bermanfaat pujian manusia. Apabila Allah memuji kita, tidak akan merugikan kita celaan-celaan orang. Tidak akan merugikan kita. Tekadkan bahwa bersabar di atas agama apapun menjadi konsekuensinya. Sabar. Kadang orang memegang agama ini terkadang harus meninggalkan dunianya, betul? Harus sabar meninggalkan riba. Orang zaman sekarang Ustaz, kalau hidup di kota kalau enggak riba gimana? Sabar. Bisa meninggalkan riba. Yang sulit itu adalah tekad dan sabar. Yang sulit terkadang menyebabkan orang sulit itu adalah tidak sabaran dan gengsi. Ini yang menyebabkan orang sulit. Sabar sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak akan mungkin Allah sulitkan kita terus, tidak. Bahkan Allah ulang dua kali, fa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang dibutuhkan sabar. Akan datang orang yang bersabar di atas agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Sabar untuk memegang agama ini. Apa yang kita dapati, apa yang kita rasakan belum sebanding dengan apa yang didapati dan dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan itu belum sebanding dengan apa yang didapatkan oleh para nabi. Kita nikmat, alhamdulillah. Sholat lima waktu masih bisa. Majelis taklim tidak terlarang. Ibadah juga tidak terlarang. Tidak ada yang menghalangi kita ibadah. Tinggal butuh tekad dan kesabaran untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi adab-adab thalabul ilmi, tapi ini sebagian adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabul Ilm. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga apa yang kita ilmui itu dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha ilanta, nastaghfiruka natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.